Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, yang berisi kumpulan fatwa yang ada di hadapan kita tentang masalah jarh wa ta'dil pada halaman 262. Qala, soal pertanyaan. Al-jarh wa ta'dilu fil ashkhasi hal huwa khasun bil ulama'i faqat aw hatta bis syababi الذين عندهم معرفة وماذا يشترط في المعرفة. Jarh dan ta'dil terhadap person-person, individu-individu, apakah hal ini khusus bagi para ulama semata, atau bahkan bagi para pemuda yang mereka memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, dan apa yang dipersyaratkan terkait dengan pengetahuan tersebut. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Sehingga dari sini insyaallah kita akan mengerti bagaimana penerapan jarh wa ta'dil, karena sebagian orang yang menyimpang senantiasa menuntut ketika sudah dibicarakan, demikian pula dijarah oleh sebagian ahli ilmu atau sebagian dari al-asatidah misalnya. Mereka berhujjah, berdalil ulama tidak menjarahnya, tidak membicarakannya, nah, dan lain sebagainya. Atau tatkala sebagian ahli ilmu membicarakannya, menjarahnya, dia masih mencari-cari alasan bahwasanya ulama yang lainnya yang banyak tidak menjarahnya. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, al-jawab, jawabannya. Al-jarh wa ta'dilu, permasalahan jarh dan ta'dil, memfonis, menghukumi seorang sebagai ahli bid'ah dan semisalnya, dan memberikan ta'dil, tazkiyah, pujian. La budda fihi min sihhatil aqidati. Dipersyaratkan padanya harus memiliki akidah yang benar, berakidah yang lurus. Ini poin yang sangat penting. Kenapa hal demikian dipersyaratkan? Karena terkait dengan agama dan keikhlasan seseorang tatkala menjarah, demikian pula menta'adil, bukan semata-mata at-tashahi, sesuai dengan selera atau ambisi. Karena juga ini merupakan bagian dari ilmu, merupakan bagian dari amal yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kita berhati-hati dalam hal demikian, masalah jarh wa ta'dil, Karena urusannya bukan hanya urusan di dunia, namun dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Harus memiliki akidah yang benar. Sehingga jarahnya mubtadi, jarahnya ahli bid'ah, tidak diterima. Al-majruh la yujarrih dengan kaidah umum. Orang yang dijarah tidak bisa menjarah. Pentingnya lurus kelurusan akidah, iman. Oleh karena itu tidak semua orang bisa memikul dan mengemban amanah ini. La budda fihi min sihhatil aqidah. Dipersyaratkan padanya akidah yang lurus. Orang yang berakidah, akidah salaf, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para pendahulu kita yang bagus, yang baik. Kama asyara ilaihi dhalika al-khatib al-Baghdadi, sebagaimana hal demikian diisyaratkan oleh al-khatib al-Baghdadi. Yang pertama. Qala wa la budda fihi min al-ilmi bi asbabil jarhi. Yang kedua. Dipersyaratkan padanya ilm, pengetahuan tentang sebab-sebab jarah. Kapan seseorang layak untuk dijarah, patut untuk dijarah. Bukan semata-mata menghukumi seseorang menjarah dengan perasaan atau hawa nafsu atau keinginan ataupun tujuan kelompok. Harus mengerti sebab-sebab jarah. Qala la budda an ya'lama, dia harus mengetahuinya. Berikutnya. Wa la budda fihi min at-taqwa wal wara'i. Syarat berikutnya dipersyaratkan dalam perkara jarah dan ta'dil adanya ketakwaan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wara'i, dan sikap wara', hati-hati, tidak serampangan. Ya, sehingga dari sini kita mengetahui kekeliruan dan penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Al-Haddadiyah, Al-Hajawirah dan semisal mereka yang serampangan di dalam permasalahan menjarah. Ketika tidak berjalan bersama dengan golongannya, prinsipnya, maka dikatakan mubtadi, ahli bid'ah, menyimpang. Termasuk juga fitnah yang terakhir yang dibawa oleh Dr. Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali, ya, serampangan di dalam menjarah. Pentingnya al-wara, hati-hati, tidak serampangan. Qala fa idza kana hadha alladhi yantaqidu 'indahu 'ilmun bil jarh wa ta'dil. Kemudian jika orang yang yantaqid, mengkritik, menjarah, mencacati seseorang, 'indahu 'ilmun, memiliki ilmu, bil jarh wa ta'dil, ilmu tentang jarh wa ta'dil, sebab-sebabnya kapan seorang itu dijarah. Pentingnya hal demikian. Wa indahu wara'un, dia memiliki sikap wara', hati-hati, tidak tergesa-gesa. Naam. Wa taqwan, memiliki ketakwaan. Falahu an yujarriha, maka boleh baginya untuk menjarah. Karena terpenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama. Qala wa idza kana amrul, coba lihat berikutnya. Juga penting. Ya. Wa idza kana amrul majruhi wadihan ya'rifuhu al-khassu wal-'ammu. Jika perkara orang yang dijarah, seorang terkenal, orangnya suka berdusta, kadzab. Orangnya ketika bermuamalah licik dalam muamalah, terkenal sadis, tega terhadap orang lain. Kalau saya di apa misalnya dizalimi, saya bisa membalas dengan yang lebih sadis daripada kezaliman yang saya dapatkan. Misal ada orang semacam itu. Atau dalam muamalahnya terkenal sebagai orang licik, ngakali orang lain. Nah, jika orangnya demikian misalnya, atau dia adalah seorang yang bermuamalah senantiasa menipu, melakukan penipuan ma'ruf. Idza kana amrul majruh, jika perkaranya orang yang dijarah, wadihan jelas, diketahui orang secara khusus maupun secara umum, sudah menjadi rahasia umum, masyhur dia. Sudah dikenal sebagai orang yang jelek, orang yang jahat. Enggak peduli siapa yang jadi sasaran dia. Selama ambisinya belum terwujud, dia akan sikat siapapun yang menghalanginya. Ya. Walaupun misalnya itu adalah keluarganya, orang dekatnya. Perkaranya ma'ruf. Ya'rifuhu al-khasu wal-amu. Diketahui oleh orang-orang khusus. Orang-orang khusus dan keumuman kaum muslimin. Tahu. Ya'rifu anna hadha yasriqu. Atau yu'rafu. Dikenal bahwasanya anna hadha yasriqu. Bahwasanya orang ini dikenal sebagai pencuri, suka mencuri. Hadza yazni, orang ini berzina, ma'ruf. Yu'rafu tamaman, dikenal, benar-benar dikenal, diketahui. Yu'rafu anna hadza kha'in, dikenal. Ya. Bahwasanya dia adalah pengkhianat kalau melakukan perjanjian, melakukan kesepakatan. Dia membatalkan janjinya, dipercaya, berkhianat, tidak menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya. Kha'in. Ini penyakit yang sangat berbahaya di antara ciri-ciri kaum munafikin. Yu'rafu anna hadha rafidiyun. Dia dikenal bahwasanya orang ini adalah rafidi. Yu'rafu anna hadha sufiyun, dikenal juga bahwasanya orang ini sufi. Yatufu bil qubur amamahu wa yuqimu al mawalida, dia tawaf mengelilingi kuburan yang ada di depannya. Dia melakukan al mawalid, perayaan-perayaan maulid nabi. Demikian pula yang lainnya, dikenal dengan demikian. Orang yang rusak, baik terkait dengan muamalah dunia ataupun muamalah agama. Nah, ini dhabitnya. Wa idza kana amrul majruhi wadihan ya'rifu al-akhas wal-am. Qala fa hadhihi al-umur al-wadihatu, perkara-perkara tersebut yang jelas tadi, alladhi yashtariku fi ma'rifatiha al-alimu wa ghairul alim, di mana orang alim bersekutu di dalam mengetahui bersama dengan orang yang enggak alim. Orang khusus, orang-orang yang berilmu dan keumuman kaum muslimin tahu, sama-sama tahu keadaan orang tersebut. La yushtaratu fiha, maka di sini kata beliau, hafizahullah, demikian pula penjelasan para ulama yang lainnya. Jadi beliau ini bukan pertama kali yang menyebutkan hal ini. Ya. Para ulama sebelumnya juga menyebutkan hal yang demikian, Imam An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya. Sebagaimana dulu kita dapatkan faedah semacam ini dari Syekhuna Syekh Abdul Abbas Yasin Al-Adini hafizahullah taala, menukilkan hal yang semisal dengan ini. Nah, enggak dipersyaratkan perkara tersebut harus diangkat kepada alim yang lebih tinggi di sana. La yushtaratu fiha, tidak dipersyaratkan an yadhhaba man ya'rifu dhalalahum ila 'alimin liyaquma bijarhihim. Tidak dipersyaratkan bagi orang yang mengetahui kesesatan mereka, ya. Man ya'rifu dhalalahum, tidak dipersyaratkan bagi orang yang mengetahui kesesatan mereka untuk pergi kepada seorang alim. Ya, kemudian tujuannya apa? Liyakuma bijarahihim, agar alim tersebut menjarah mereka. Kalau setiap perkara harus disampaikan kepada alim, kibar misalnya, padahal perkaranya ma'ruf, perkaranya jelas, diketahui oleh orang yang khusus maupun orang umum, enggak perlu. Enggak perlu disampaikan. Ibaratnya terlalu istimewa kalau diangkat masalahnya. Orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah juga mungkin ya. Jawa Timur, apa namanya? Gede ndasi, nah itu. Jadi besar kepalanya. Kenapa? Karena terlalu diangkat. Nah, tidak dipersyaratkan bagi orang yang mengetahui kesesatannya untuk pergi kepada alim, kemudian tujuannya apa? Agar alim tersebut menjarah mereka. Qala fa in amruhum zahirun lil alimi ghairi wa ghairihi. Karena apa? Karena perkara mereka jelas bagi sang alim, demikian pula sering daripada alim. Ini dhabitnya di sini. Ketetapannya apa? Ketika perkara tersebut wadih, jelas diketahui oleh alim maupun ghair alim, orang yang khusus maupun keumuman kaum muslimin. Qala wa ala kulli muslimin an yubayyina halahum. Boleh tegaskan lagi, wajib bagi setiap muslim untuk menjelaskan keadaan mereka, karena perkaranya ma'ruf, kesesatannya, kebatilannya, penyimpangannya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjelaskan keadaan mereka. وَيُحَذِّرَ مِنْهُمْ, dan mentahzir mereka. وَيُنْكِرَ عَلَيْهِمْ ضَلَالَهُمْ, dan mengingkari kesesatan mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Al-haditsa. Man, siapapun, umum di sini. Siapapun yang melihat, yang mengetahui suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanih, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, tidak mampu maka dengan kalbunya, itu adalah derajat keimanan yang paling rendah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a, keumuman, siapapun yang melihat, mengetahui kemungkaran tersebut. Kemudian dipersyaratkan di sini juga mungkaran, bahwasanya perkara tersebut memungkar. Allazi ankarahu asy-syari', yang diingkari oleh syariat. Bukan mungkar menurut pribadi ataupun golongan, namun kemungkaran yang dinilai mungkar oleh syariat. Wala wa ala kulli muslim an yansaha lil muslimin. Dan wajib bagi setiap muslim untuk mencurahkan nasihat bagi kaum muslimin. Di antara bentuk nasihatnya adalah tahzir, mengingatkan kaum muslimin dari bahayanya. Menasihati kaum muslimin agar tidak bermuamalah dengannya. Dan ingat, permasalahan tahzir, ya, permasalahan hajr terkait dengan urusan agama itu tidak terbatasi dengan waktu. Ya. Salah kalau dikatakan ada yang memahami kalau hajar terkait agama itu 50 hari. Karena ada ketika tiga sahabat yang dihajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melepaskan hajarnya ketika sudah 50 hari. Bukan demikian pemahamannya. Hajar tersebut tetap berlaku, tetap berjalan sampai hilang ilahnya, sebabnya. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adama. Kalau ilahnya masih ada, sebab hajirnya masih ada, maka terus berlangsung dan dijalankan. Tidak dibatasi. Beda halnya dengan ajar terkait dengan masalah dunia, masalah muamalah dunia, tersinggung dan sebagainya dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maksimal 3 hari. Kalau ini enggak ada batasannya, batasannya sampai illahnya sebab hajarnya, sebab tahzirnya itu hilang. Kalau sudah hilang dia rujuk, dia membaik, maka dicabut. Tayib. Maka wajib bagi setiap muslim an yansaha lil muslimin, untuk menasihati, mencurahkan nasihat kepada kaum muslimin. Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al iqamati iqamis shalah wa itaiz zakah wan nushhi likulli muslim. Kata seorang sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, saya membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk taat, untuk mendengar. Qala ala inqamis shalah, untuk menegakkan salat. Wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Wan nushi, dan memberikan nasihat, memberikan hak, ya, likulli muslim, bagi setiap muslim. Dan di antara bentuk nushh, mencurahkan hak saudara kita, memberikan hak kepada mereka, adalah mengingatkan kebatilan yang membahayakan mereka, baik secara umum, demikian pula kebatilan, kesesatan, penyimpangan yang dilakukan oleh perorangan, jika memang maslahat menuntut demikian. Dan ingat bahwasanya masalah tahzir, masalah hajir, itu bukan semata-mata maslahatnya yang menjadi patokan, bukan semata-mata maslahat bagi yang dihajir. Masalah orang yang dihajir, orang yang ditahzir, menerima atau tidak, kembali atau tidak, masalah yang lain. Yang menjadi pokok adalah mengingatkan kaum muslimin, dengan harapan hajir tersebut, orang dihajar bertaubat, rujuk, balik, memperbaiki diri, memperbaiki apa yang dirusak. Itu harapannya. Kemudian harapan yang lainnya apa? Harapan yang lain agar umat manusia, kaum muslimin, tidak tertipu dengan dia. Hati-hati dengan dia, dia muamalah yang jelek. Hati-hati dengan dia, dia berdusta, banyak berdusta, berkhianat, hati-hati. Nah, tujuannya ini diantaranya, agar kaum muslimin tidak tertipu, baik terkait dengan urusan dunia, lebih-lebih urusan agama. Ya. Baik, itu diantara fungsinya. Qala, demikian pula Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihatu, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Qulna liman, kami katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nabi menjawab, untuk Allah, untuk rasulnya, untuk kitabnya, untuk para imam kaum muslimin, wa 'ammatihim, dan keumuman kaum muslimin. Bentuk nasihat tersebut di antaranya adalah menunjukkan kepada mereka kebaikan yang kita ketahui. Yang kedua adalah mengingatkan mereka dari bahaya, dari kejelekan yang kita ketahui. Itu bentuk nushh, bentuk nasihat bagi kaum muslimin, baik terkait dengan urusan agama ataupun terkait dengan urusan dunia. Qala hafizahullah ta'ala, al-ana ara rafidiyan yukhalitu amiyan. Saat ini saya melihat seorang rafidi, orang yang pemahaman rafidah, ya, banyak sekali kemungkaran yang ada pada kaum syiah rafidah, mengkafirkan sekian banyak para sahabat, bahkan sedikit dari mereka yang tidak mereka kafirkan, hanya beberapa orang. Luar biasa, para sahabat dikafirkan. Bukan hanya itu, mereka juga mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Siapa? Orang-orang yang loyal terhadap Abu Bakar, Umar, lebih Uthman. Orang yang memuliakan Abu Bakar dan Umar, mereka istilahkan dengan kaum nawasib. Nawasib yang mereka istilahkan berbeda dengan nawasib dari tinjauan Ahlussunnah wal Jamaah. Nawasib di sisi kaum Syiah Rafidhah itu siapa? Alladzina yuwaluna ya Abu Bakar wa Umar. Orang-orang yang loyal kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau nawasib di sisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Khawarij. Orang-orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, lawannya kaum Syiah yang ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib. Beda. Namanya sama namun definisinya maksudnya beda. Nawasib indah Ahli Sunnah yaitu kaum Khawarij, lawan yaitu orang-orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada Ali. Kemudian di sisi yang lainnya kaum Syiah ya, yang ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, kaum Syiah Rafidhah punya istilah An-Nawasib. Siapa Nawasib itu? Orang-orang yang loyal kepada Abu Bakar, Umar. Siapa yang loyal? Ya kaum Muslimin. Kaum Muslimin seluruhnya loyal, mencintai, menjunjung, memuliakan Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang pertama dan kedua. Nah, kaum Syiah Rafidhah di buku-buku mereka, buku-buku rujukan mereka, nah, tertulis di sana, ditulis oleh para penulisnya, tokoh-tokoh mereka, mereka mengkafirkan kaum Nawasib, ya, dihalalkan darahnya dan seterusnya. Itu satu bagian dari sekian banyak bagian. Belum lagi tahrif Al-Quran. Kata mereka Al-Quran yang ada di tengah-tengah muslimin itu sepertiga dari Al-Quran mereka. Ya. Masih punya dua pertiganya. Belum lagi ya tafsir-tafsir yang ada, penyimpangan yang ada banyak sekali dalam penafsiran Quran. Enggak masuk akal. Di antara bentuknya misalnya ya Innallah ya'murukum an tadbahu baqarah. Kata mereka baqarah Aisyah. Apa kaitannya? Baqarah zaman Musa alaihissalam kok ditafsirkan dengan Aisyah? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Penafsiran yang menyimpang dan lain sebagainya, belum lagi ya penyimpangan-penyimpangan yang lain, nikah mut'ah. Nah, hakikatnya perzinaan yang telah diharamkan oleh Rasulullah SAW, dulu diizinkan kemudian diharamkan. Ya. Betapa banyak musibah yang menimpa mereka. Dan hal-hal yang lainnya, keyakinan yang lain. Yang mana ya, kaum Syiah Rafidhah inilah di antara sebab, dari sekian sebab kerusakan yang ada di tengah kaum muslimin. Tidak ada Syiah di situ kecuali membuat kerusakan. Darah kaum muslimin tertumpah. Nah, kehormatannya dijatuhkan. Dan lain sebagainya. Qala hafidhullah al-ana ara rafidhiyan. Saat ini saya melihat Rafidhi, orang yang berpemahaman Rafidhah, yukhalitu amiyan, bermukhal atau bermuamalah, berinteraksi dengan orang ami, orang awam, keumuman kaum muslimin. Mereka punya prinsip. Tatkala kondisi lemah, karena tadi prinsip pertama adalah mengkafirkan kaum muslimin, ketika mereka minoritas, seperti di negeri kita, minoritas. Nah, punya prinsip untuk bertaqiyah. Ya. Menampakkan perkara yang tidak ada dalam kalbunya. Kalbunya luar biasanya benci, kemudian menampakkan kecintaan. Seakan-akan bersama dengan kaum muslimin. Coba kita lihat. Tatkala kaum Syiah Rafidhah minoritas, mereka akan menjunjung, akan mengangkat-angkat apa? Sunni Syi'i itu apa? Melakukan upaya pendekatan, mendekatkan antara Sunni dan Syiah. Sunni, yaitu maksudnya kaum Muslimin secara umum. Itu kalau mereka minoritas. Tapi coba lihat ketika mereka mayoritas di negeri Iran. Nah, negeri yang mereka kuasai, yang mereka katakan sebagai revolusi Islam, padahal bukan revolusi Islam, kebatilan. Nah, tidak ada istilahnya kemudian pendekatan antara Sunni dan Syi'i. Pembunuhan di mana-mana di sana. Kaum muslimin, awam mereka, sekian banyak orang digantung, dibunuh. Nah, tatkala mereka mayoritas, keadaannya demikian. Ya. Barakallahu fikum. Kok bisa mereka bermukhalathah, berinteraksi itu karena punya sikap taqiyah. Tidak ada agama kecuali dengan taqiyah. Qala wa yad'uhu ila rafdi. Seorang rafidi tadi mengajak Ami untuk berpemahaman dengan pemahaman rafidah. Ini sedikit demi sedikit. Nah, buku-buku mereka keluarkan. Qala adhabu wa aji'u bil 'alim kay yujarrihahu. Ya. Ibaratnya beliau mengatakan, sekarang saya melihat ada seorang rafidi berinteraksi dengan orang ami, keumuman kaum muslimin, kemudian rafidi tadi mengajak orang yang awam tadi untuk masuk ke dalam agama rafidhah. Kemudian saya pergi mendatangi seorang alim agar alim tersebut menjarahnya. Apakah menunggu demikian? Ya, sebentar, pergi dulu, berangkat dulu, safar dulu. Ya, ke negeri Saudi. Ya, minta fatwa, minta penjelasan. Ya. Padahal perkaranya jelas. Dia adalah seorang rafidhah. Nah, apakah demikian? Qala sufiyun quburiyun yukhalitu wahidan min ahli al-fitrah. Seorang sufi. Sufi dan quburi, sufi dan rafidi mirip. Dan tidak sedikit dari akidah-akidah sufiyah itu diambil dari rafidhah. Ya. Tidak sedikit, banyak sekali. Ya. Sehingga dua kelompok ini, ar-rawafidh dan sufiyun, luar biasa permusuhannya terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Mirip. Ya. Akidah mereka, kemudian juga ritual ibadah mereka memiliki kemiripan-kemiripan. Sufiyun quburiyun, seorang sufi quburi, pengagung kuburan. Ya. Pengagung kuburan. Sebagaimana juga kaum rafidhah juga demikian, mengagungkan kuburan, mengagungkan patung-patung. Tokoh-tokoh mereka. Seorang sufi quburi yukhalitu wahidan, berinteraksi, bergaul dengan salah seorang dari orang yang memiliki fitrah yang sehat. Masih sehat fitrahnya. Kaum muslimin. Wa yuwajjihuhu ila bid'atih, lalu sufi tadi membimbing, mengarahkan, kemudian menghasung dan semisalnya kepada kebid'ahannya, supaya ikut-ikutan untuk berziarah kubur, mengagungkan kuburan dan semisalnya. Wa ana a'rifuhu annahu quburiyun, sementara saya tahu bahwasanya itu kuburi. Ya. La yulzimuni wa la yulzimu ghairi an yadhhaba ila 'alimin liyubayyin halahu wa yuhadhdhira minhu. Bukanlah keharusan bagi saya, enggak harus bagi saya. La yulzimuni, tidak harus bagi saya, enggak wajib bagi saya. Tidak pula wajib bagi selain saya untuk pergi ke seorang alim untuk menjelaskan keadaannya dan mentahzir dia. Apa sebabnya? Sebabnya sepertinya di awal. Ya, kenapa? Karena perkaranya jelas, wadih, diketahui oleh orang yang berilmu, demikian pula keumuman kaum muslimin. Bahaya sangat jelas. Nah, begitu juga hal-hal yang lainnya. Jika hukumnya, keadaannya demikian, ya, maka hal tersebut diberlakukan, tidak perlu harus diangkat ke ulama kibar permasalahan tersebut. Asalkan dipersyaratkan padanya sihhatul aqidah, benarnya aqidah, kemudian mengerti sebab-sebab jarah, dia memiliki ketakwaan, demikian pula sikap wara', sikap hati-hati dalam permasalahan semacam ini. Mau dibaca enggak ini? An-nasihah warad wa tahdhir panjang. Dua lembar lebih. Baca enggak? Saya enggak berada. Enggak, cukup. Kita baca sedikit. Permasalahan berikutnya yang disebutkan di sini adalah bab an-nasihah, an-nasihatu war-raddu wat-tahdhiru, nasihat, bantahan dan tahdhir. Qala su'al, pertanyaan, hal yunqamu 'ala as-salafiyyin ishtighaluhum bir-rududi bid'a'wa annahum la yahtammuna bil ilmi. Apakah disalahkan, dikritik yang ditujukan kepada salafiyin terkait dengan kesibukan mereka dengan ar-rudud, bantahan-bantahan, bid'a'wa dengan klaim bahwasanya mereka salafiyin tidak peduli terhadap ilmu. Ya. Artinya, yang pertama kali tentunya didudukkan benar enggak bahwa salafiyin itu hanya sibuk dengan rudud, bantahan-bantahan, enggak sibuk dengan ilmu, kan itu. Benar enggak bahwasanya rudud itu bukan bagian dari ilmu? Ya. Dan seterusnya. Oh, ya. قال حفظه الله تعالى الجواب الجاهل كيف يرد كيف يرد على أهل الباطل. Orang jahil bagaimana dia bisa membantah ahli batil. Dari sini terdapat isyarat bagi beliau bahwasanya rudud, bantahan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin itu dibangun di atas ilm. Mereka bukan orang jahil. Ya. Al-jahil, orang yang jahil bagaimana membantah orang ahli batil. La yuraddu alaihim wa la yudhadu abatiluhum illa bil ilm. Mereka tidak bisa dibantah. Ya. Yudhadu sama maknanya tidak bisa ditolak kebatilan-kebatilan mereka kecuali dengan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضوان الله عليهم قال السلف رحمهم الله. Ya, tatkala seorang membantah, dia mengatakan qala Allah, Allah mengatakan demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, sahabat berucap demikian, salaf berkata demikian, qala Malikun qala al-Auza'i qala fulan. kemudian dia menukilkan ucapan Malik demikian, ucapan Auza'i, ucapan fulan. Ini ilmu bukan? Ilmu. Minal aqwali allati tanbasiqu min kitabillahi tabaraka wa ta'ala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia nukilkan minal aqwal dari ucapan-ucapan para ulama allati tanbasiqu, yang muncul, yang terbit, yang keluar, yang bersumber dari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin membantah, itu dibangun di atas ilmu. Buktinya apa? Didatangkan ayat, hadis, ucapan salaf, dan seterusnya. Mereka bukan orang jahil, bukan orang serampangan. Tentu ya, terkait dengan sebelumnya juga. Ketika mengerti, pertama memiliki akidah yang lurus, memiliki, mengetahui sebab-sebab jarah dan ta'dil, sebab-sebab tahdzir, memiliki taqwa, memiliki sikap barak. Qala waraddu ala ahli bid'ah jihadun, bahkan membantah ahli bid'ah termasuk dari jihad. Wa afdalu minad darbi bisuyuf, bahkan lebih utama daripada ad-darb bisuyuf, menyerang musuh dengan pedang, ya, membantai musuh dengan pedang, tombak, dengan peluru, itu lebih afdal, lebih afdal membantah ahli bid'ah daripada semata-mata dengan senjata fisik. Qala wa darbu bid'in al-islam khatirun jiddan, sementara ya, pukulan kebid'ahan terhadap Islam, hantaman kebid'ahan terhadap Islam itu khatirun jiddan, sangat berbahaya. Perkara yang bukan bagian dari Islam dianggap sebagai bagian dari Islam. Kan itu. Ya. Keyakinan yang bukan bagian dari Al-Qur'an Sunnah diyakini. Berarti bertolak belakang. Sehingga beliau katakan darbu bid'in al-islama khatirun jiddan, serangan dari berbagai bentuk kebid'ahan kepada agama Islam itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena dari dalam. Ya. Ibaratnya ada orang yang menghancurkan rumah. Ya, dihancurkan dari dalam dulu. Apa tiangnya ini dalam sudah hancur. Kemudian pintu dibuka, dipersilahkan bagi musuh-musuh Islam untuk masuk dan menghancurkan. Yaitu ahli bid'ah. Menghancurkan Islam dari dalam dahulu. Kemudian setelah hancur, ya, dipersilahkan musuh-musuh Islam masuk. Baik. Sehingga beliau katakan demikian. Pukulan, serangan, kebid'ahan terhadap Islam sangat berbahaya. Li'annahu law sakata an-nasu 'anil radyi 'ala ahli al-ahwa' la dha'at dinu. Kenapa? Karena seandainya manusia diam untuk membantah, enggak ada yang membantah terhadap ahli ahwa', terhadap ahli bid'ah, niscaya agama ini akan terbengkalai. Kama dha'at dinu ahli al-kitab, sebagaimana agama ahli kitab terbengkalai menjadi rusak. Coba lihat agama Yahudi, ya, kerusakan di dalamnya, diubah kitabnya, ajarannya diganti sesuai dengan selera. Ajaran agama Nasrani juga demikian, rusak. Kesyirikan, kekufuran, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, rusak jadinya. Agama Alkitab. Fa'innahum harrafu wa baddalu wa mayya'u. Sesungguhnya mereka melakukan tahrif, melakukan penyimpangan, penyelewengan, diselewengkan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, wa badalu diganti, diubah, wa mayya'u, dan mereka melakukan tamyi'. Apa itu tamyi'? Tidak adanya pengingkaran, meremehkan kemungkaran yang ada. Akhirnya rusak, hancur. وَمَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُنْكِرُ وَيُحَارِبُ هَذَا التَّبْدِيلَ. Tidak ada di sana orang yang mengingkari dan memerangi upaya untuk mengubah agama mereka. Enggak ada, dibiarkan. Injil Indonesia beda dengan sebelah, antara ini berbeda dengan itu, ya, berbeda-beda. Gereja ini dengan itu sudah bedanya cuma jalan, namun kiblatnya, arahnya sudah berbeda. Baik. Qala al-bid'u tahrifun li dinillahi wa ifsadun li dinillahi wa ifsadun lil ummah. Kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Ini hakikatnya, beliau jelaskan. Kebid'ahan yang ada tahrif adalah upaya untuk melakukan penyimpangan terhadap agama Allah. Yang lurus kemudian dibelokkan sedikit. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Tahrif. Ya. Baik terkait dengan nama-nama dan sifat Allah. Baik terkait dengan hukum-hukum. Baik terkait dengan akidah, iman. Tahrif. Penyimpangan semua itu. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Khattalana Rasulullah khattan biyaminih. Garis Nabi menggariskan satu garis lurus, ya. Kemudian mengatakan, ya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Kemudian wa khatta khututan an yamini wa an shimali. Nabi mengatakan, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Kemudian membuat jalan sebelah kanan dan kirinya. Ya. Bahwasanya setiap dari jalan itu ada syaitan yang menyeru. Imma ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Tahrif semuanya. Al-bid'u kebid'ahan adalah tahrif, upaya untuk menyelewengkan agama Allah. Wa ifsadun, dan upaya untuk merusak agama Allah. Wa ifsadun lil ummah, dan upaya untuk merusak umat Islam. Ya. Qala wallazi yaruddu hadzal fasada, orang yang mengingkari, orang yang membantah kerusakan ini, innama huwa mujahidun li'ala'i kalimatillah. Dia adalah mujahid untuk meninggikan kalimat Allah, wa li himayati dinillah, dan dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, wa li himayati hadhil ummah min dhaya'i diniha, dan dalam rangka menjaga umat ini dari terbengkalainya, dari rusaknya agama Allah Subhanahu wa taala, agama umat ini. Idza dha'a dinaha, idza dha'a dinuha, dha'at fid dunya wal akhirah. Jika agama umat, idza dha'a dinuha, ay dinu al ummah, jika agama umat Islam terbengkalai, rusak, dha'at, maka umat pun akan terbengkalai, akan rusak, akan hancur di dunia, demikian pula di akhirat. Wassukutu 'alal bid'i bimithli hadhil hujjah wa amsalha khatirun jiddan. Diam terhadap kebid'ahan dengan alasan-alasan semisal itu, ya, bi hadhil hujjah, dengan hujjah seperti itu, dalil semacam itu dan yang semisalnya dan lain sebagainya, khatirun jiddan, sangat berbahaya. Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa petunjuk dan hidayah, berupa penjelasan-penjelasan dan hidayah, mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab, setelah kami jelaskan petunjuk tersebut petunjuk tersebut kepada manusia dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat, demikian pula dilaknat oleh para pelaknat. Ini menunjukkan wajibnya untuk mengingkari kemungkaran yang ada, ya, menjelaskan al-haq dan membantah kebatilan, serta mengingatkan umat dari berbagai bentuk penyimpangan. Wallahu a'lam bissawab. المؤذن فليؤذن.